rasa cinta satu sepinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau sebilang saya takkan berpindah karena sesayang jangan kau berulah saya takkan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena subilang satrakan berpindah karena susayang dan ini semua tentang hati jadi coba pikir kembali janji tak mungkin saingkari karena alasan tak kabari kasih kau begitu curi curiga berubah kini kau berbeda ikat sekuat atas nama cinta satra suka paksa itu masalahnya biasa sa cinta satu sepinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa subilang berpindah karena sesayang jangan kau berulah seakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sa subilang seakan berpindah karena sesayang biarkan cinta tumbuh sebisanya cinta dan rasa itu pelengkapnya jangan hanya datang dan tinggalkan lara saat tetap cinta walau tra bersuara satu sepinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena sesayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sa subilang satrakan berpindah karena susayang karena kalau saya subilang satrakan berpindah karena susayang.